بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بسم الله الرحمن من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam membaca Kitabul Ilm. Kitabul Ilm dan kita baca di dalamnya tentang adab talibul ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan telah sampai kepada adab yang ke-10. Kita akan mengulang. Qala المؤلف رحمه الله تعالى الأمر العاشر أدب yang ke-10 التمسك بالكتاب والسنة berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah يجب على طلبة العلم الحرص التام على تلقي العلم والأخذ من أصوله التي لا فلاح لطالب العلم إن لم يبدأ بها. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersemangat dengan kesemangatan yang sempurna untuk menerima ilmu dan mengambil ilmu dari dasarnya, yang tidaklah ada keberhasilan bagi seorang penuntut ilmu jika dia tidak memulai dengan yang dasarnya, usulnya. Wahia, dasar tersebut di awal seorang penuntut ilmu yang pertama Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim. Fa innahu yajibu ala talibil ilmi al-hirsu alaihi qira'atan wa hifdzan wa fahman wa amalan bih. Maka sungguhnya wajib bagi seorang penuntut ilmu bersemangat untuk membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an dan beramal Al-Qur'an dan beramal dengan Al-Qur'an. Fa innal Qur'an huwa hablullahil matin. Maka sungguhnya Al-Qur'an merupakan tali Allah yang kuat. Wa huwa asasul ilm. Dan dia termasuk dari asas pondasi dari ilmu-ilmu dari cabang-cabang ilmu syar'i yang ada. Adalah dasarnya, asasnya, pondasinya adalah Al-Qur'an di antaranya. Wa qad kana as-salafu yahrisuna 'alai ghayatal hirsi. Dan dahulu para salaf mereka sangat bersemangat dengan puncak kesemangatan di dalam membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Fayadhkuru 'anhum atau fayudhkaru 'anhum asy-syai'ul 'ajib. Maka akan disebutkan bagi atau akan diingatkan tentang mereka dari semangat mereka di dalam menghafal Al-Quran dengan sesuatu yang sangat menakjubkan. Min hirsihim al-Quran, dari kesemangatan mereka di dalam baca Al-Quran. Fatajidu ahadahum hafiz al-Qur'ana wa umru sab'a sanawat. Maka engkau akan dapatkan seorang di antara mereka, yaitu para salaf. Mereka menghafal Al-Quran dalam keadaan umurnya 7 tahun. Dan ini yang dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menghafal Al-Quran di dalam keadaan beliau masih kecil. Dalam keadaan umur beliau 7 atau 8 tahun. Dan juga Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan inilah apa yang dilakukan oleh as-salaf. Yaitu mereka mengawali dalam menuntut ilmu dengan membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Maka untuk membaca dan memahami dan menghafal Al-Quran, maka perlu ada pembelajaran seseorang untuk bisa membaca Al-Quran. Maka sangat disayangkan di antara kaum muslimin dalam keadaan beliau, mereka lahir dalam keadaan Islam namun tidak bisa membaca Al-Quran. Maka ini sangat disayangkan. Namun tidak ada kata terlambat untuk seseorang belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena ini penting. Karena tak kalah seorang bisa membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'al bagharah. Al-kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun lahu ajran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bisa membaca Al-Qur'an, mahir ahli di dalam baca Al-Qur'an, maka mereka bersama orang para malaikat yang mulia, yang senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Dan juga orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta, yaitu terbata-bata di dalam baca Al-Quran. Wa syaqun alaih, dan dia berat untuk mengucapkan lafad-lafad di dalam Al-Quran. Lahu ajron, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala di dalam membaca dan pahala di dalam belajar Al-Quran. Sehingga ini keutamaan yang sangat besar bagi seseorang untuk mengawali belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Dan juga di antara keutamaan yang lain dari membaca Al-Quran, akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari satu huruf yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun harfan wa lam harfan wa mim harfan." Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka bagaimana pahala seorang membaca dari setiap ayat demi ayat, juz demi juz yang ada di dalam Al-Quran, dilipatkan 10 kali lipat pahala yang dia baca dari satu hurufnya. Ini keutamaan yang sangat besar. Tak kalah seorang membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah, di sini, di mahad ini telah difasilitasi bagi ikhwah-ikhwah atau kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada kajian Aisar, cara baca yang baik dan benar tentang ahkam, hukum-hukumnya akan Al-Quran dari awal. Alhamdulillah, dibuka baru kajian Aisar dari awal. Maka hendaklah seorang antusias mengambil bagian dari durus ini, karena penting. Karena Al-Quran merupakan kitabullah, salah satu dasar hukum di dalam Islam, dan memiliki keutamaan-keutamaan dan yang sangat besar. Maka na'am barakallahu fikum, hendaklah seorang menyiapkan waktunya, memaksakan waktunya untuk bisa hadir. Bagaimana cara membaca yang benar dan baik tentang Al-Quran. Barakallahu fikum. Dan juga sebagai bekal bagi kita, barakallahu fikum, modal ilmu bagi kita tak kala kita mengajari anak-anak kita. Perlu diketahui, di dalam madrasah atau tahfidz yang saat ini telah berjalan, maka banyak hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena anak-anak diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Maka bagaimana seorang tua atau abi yang dia tidak bisa membaca Al-Quran dalam keadaan anaknya butuh terhadap bimbingan orang tuanya. Barakallahu fikum, maka tidak ada kata terlambat bagi seseorang untuk belajar. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'duhum hafizal Qur'an fi aqalla min syahrin. Dan sebagian mereka menghafal Al-Quran kurang dari satu bulan. Kurang dari satu bulan. Hafidho, menghafal. Bukan membaca. Na'am barakallahu fikum. Ini asyai'ul ajib. Sesuatu yang menakjubkan. Yang ada pada para salaf, para ulama terdahulu. Satu bulan. Kurang dari satu bulan. Mereka menghafal Al-Quran. Kalau dibandingkan dengan kita, ba'id, sangat jauh sekali. Kalau kita membaca mungkin satu tahun, satu juz, ataupun 30 juz membaca saja, belum tentu selesai. Nah, tetapi para salaf, kurang dari satu bulan, mereka mampu untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi kita ulangi al-hadisnya, al-mahiru bil-Quran ma'as safarah, afwan tadi, ma'al baqarah, afwan. Ya. Salah pengucapan al-mahiru bil Qur'an ma'as safarah al-kiram al-bararah. Naam, wallazi qara' al-Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa syakun lahu ajran. Seorang yang mahir terhadap Al-Qur'an, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang naam mulia, yang selalu di atas ketaatan, dan orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan yata'ta, ya terbata-bata di dalam membacanya, wasyakun alai, dan berat untuk melafadzkan Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Kemudian ucapan beliau berikutnya, wa fi hadza dalalatun ala hirsis salaf ridwanullah alaihim, dan di sini menunjukkan bahwa semangatnya para salaf ridwanullah alaihim ala Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an. Fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu alaih. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersemangat terhadap Al-Quran. Wa hafidhau, dan menghafal Al-Quran ala yadi ahadil muallimin. Menghafal Al-Quran kepada atau di hadapan orang-orang yang memahami Al-Quran. Seorang alim. Naam. Di sini alhamdulillah, kita memiliki Al-Ustaz Abu Luqman Hafizahullah Ta'ala, Al-Mahir Bil-Quran, yang insyaAllah beliau mampu dan lebih mahir terhadap Al-Quran. Ini kesempatan bagi kita. Dan ini kenikmatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kenikmatan ini dari ketidaksyukuran kita terhadap apa yang ada, Allah akan cabut nikmat tersebut. Barakallahu fikum. Lianna al-Qur'an yu'khadhu an tariqit talaqqi. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu diambil melalui jalan talaqqi. Ya, tidak bisa kita mendengar lewat radio. Tidak bisa kita mendengar ya rekaman, tapi at-talaqqi langsung berhadapan dengan seorang guru. Naam, karena butuh ya, seorang murid menerikan apa yang diucapkan oleh seorang guru di dalam baca Al-Quran, menghafal, mentalkin, tahsin, dan yang lainnya. Ya, sehingga Al-Quran itu diambil dengan cara at-talaqqi. Naam. Kalau kita mendengarkan rekaman, belum tentu kita bisa mengucapkan apa yang diucapkan seorang ustaz di dalam mengucapkan lafaz sebuah huruf. Barakallahu fikum. Maka penting untuk talaqqi langsung, ya, hadir di dalam halaqah, majlis, tatkala seorang itu belajar Al-Qur'an. Naam. Wa inna mimma yusafu lahu an tajida ba'da talabatil ilmi la yahfazul Qur'ana bal ba'duhum la yusinul qira'ata wa hadha khalalun kabirun fi manhaji talabil ilmi. Dan sungguhnya sangat disayangkan, kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, engkau dapatkan sebagian para penuntut ilmu, ya, orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu. Naam. La yahfadzul Qur'an. Mereka tidak menghafal Al-Qur'an. Ini nasihat bagi kita semuanya. Naam. Nasihat bagi saya pribadi dan semuanya. Ya, sangat disayangkan. Naam. Kita semangat di dalam menuntut ilmu, namun la yahfadzul Qur'an, tidak menghafal Al-Qur'an. 6. Bal ba'dhum, bahkan sebagian mereka, la yuhsinul qira'ah. Bacaannya ya tidak bagus. Ya, berkaitan dengan ahkam tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya. Kalau suara mungkin sudah tabiat. Ya. Mungkin suara dari suara bagus, suara sudah tabiat. Mungkin. Adapun ahkam tajwid, hukum-hukum tentang tajwid, itu harus dipelajari. Naam, barakallahu fikum. Maka sangat disayangkan, sebagian dari mereka kurang bagus di dalam baca Al-Quran berkenaan dengan ahkamnya, hukum-hukumnya. fi manhaji talabil ilmi, di dalam ya cara atau jalan seorang menuntut ilmu ini. Lidzalik ukarriru, kata beliau, dengan hal itu aku mengulangi kembali nasihatku, kata beliau, anna yajibu ala talabatil ilmi al hirsu ala hifdzil quran wal amal bihi wa da'watu ilai wa da'wati ilai wa fahmihi fahman mutabiqan li fahmi salafis salih. Maka aku mengulangi kembali nasihatku, wajib bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat di dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan pemahaman yang mengikuti pemahaman salafus saleh. Ini penting. Belajar tafsir. Naam. Penting. Jangan kita naam mengambil terjemahan kemudian kita pahami secara mentah-mentah terjemahan Al-Quran yang ada di terbitan-terbitan sekarang. Namun kita harus mengikuti apa pemahaman dari para salaf terhadap enam tafsir dari ayat tersebut. Karena tak kalah seorang menafsirkan, membaca terjemahan dan menelan mentah-mentah terjemahan tersebut tanpa melihat pemahaman salaf dari arti apa yang ada di dalam Al-Quran, banyak tergelincir kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Ini pentingnya bagi kita untuk mendapatkan bimbingan dari para ulama di dalam belajar dari berbagai cabang-cabang ilmu syar'i. 6. Di antaranya Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, as-sunnatus sahihah. Jadi dasar yang pertama adalah Al-Quran. Dasar yang kedua, as-sunnah as-sahihah. Sunnah yang sahih. Hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Fahiya thaniul masdarain li syari'atil islamiyah. Karena as-sunnah termasuk salah satu dari dua sumber dari syariat Islam ini. Sumber yang pertama Al-Quran. Sumber yang kedua as-sunnah. Wahiyal muwad bihatu lil Qur'anil Karim. Maka Al-Quran as-sunnah adalah menjelaskan bagi Al-Quranul Karim. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang berpikiran ingkaru sunnah. Orang-orang yang mengingkari as-sunnah yang disebut dengan Qur'aniyun. Mereka mengaku Qur'aniyun. Ini bantahan bagi mereka. Karena as-sunnah adalah muwaddihun. Atau al-muwaddihatu lil-Qur'anil Karim. Penjelas dari Al-Qur'anil Karim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, fakhudhu, ambillah. Dan apa-apa yang Rasulullah larang bagi kalian, fantahu, jauhilah. Maka ini dalil ya dari bantahan terhadap orang-orang yang berpikiran ya dengan ingkar sunnah, yang dikenal dengan ingkar sunnah, yang mengingkari sunnah. Naam, barakallahu fikum. Fayajibu ala talibil ilmi al-jam'u bainahuma wal hirsu alaihima. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk menggabungkan ya bainahuma Al-Qur'an dan as-sunnah. Wal hirsu alaihima, dan bersemangat terhadap kedua sumber ini, Al-Qur'an dan as-sunnah. wa ala talibul ilmi hifdz sunnah, maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menghafal as-sunnah, imma bihifdzi nususil ahadisi au bidirasati asanidiha wa mutuniha wa tamyizis sahihi minad dhaif. Ya, dengan menghafal hadis dengan cara bihifdzi nusus, menghafal nas-nas hadis atau mempelajari sanad-sanadnya, perawi-perawinya. 6. Dan dengan bisa jadi dengan menghafal matan-matannya atau dengan cara tamyiz, membedakan, memisahkan ya hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Barakallahu fikum. Wa kadzalika yakunu hifdzu sunnah bidifa'i anha waraddu ala subahati al-bid'ah fi sunnah. Dan begitu pula cara menghafal as-sunnah dengan cara membela sunnah dan memantah subhat-subhat dari para pelaku bid'ah terhadap as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Naktahi bihadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.